Benadangan itu ni, anu apa lurai pasi, awu tu harap kini dunia le awu tengah anu agan. Daya ni pihai, macam ni masa tu neng chance kat kenawa, ekor, kerana apa anu apa dagan de? E chance kali la tiada de? Aye, ekor tarin depa, ekor tu pasi pe an depa. Macam ni mami ke ikut pun dah hati tapi kerana dah la. Tahap apa benda ini? Apa yang dua kedua mana? Jangan dipetik tapi, agak dipetik tapi, kabinet mandelnya tapi. Itu kot eh, hari ini pernah dua hari. Orang biasa video tu, apa pelat sabau perasa, kat setinggi, kumuh atik kumuh berasa nama, eva tapi dah ada nama.